ujian, fitnah, bala menimpa kita, kita hanya diberi dua pilihan, sabar atau tidak. Hanya itu pilihannya, enggak ada yang ketiga. Yang pasti artinya menurut Al-Quran dan Sunnah, dan sebagaimana para ulama ahli sunnah menjelaskan, salafun shalih, bahwa ketika seseorang atau kita ditimpa musibah atau ujian, kita sabar dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Keutamaannya besar. Keutamaannya besar. Dan jika benar-benar kita termasuk yang sabar dalam menghadapi segala ujian dan segala musibah atau dalam menghadapi fitnah, itu benar-benar kita sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani dan menghadapi musibah fitnah ujian tersebut, berarti kita sedang berusaha untuk mencontoh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Ketika kita mencontoh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, pasti kebaikan yang kita dapati. Kita kerucutkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita berusaha untuk mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan sabar dan kemuliaan sabar bagi yang tertimpa musibah atau ujian, dan kita berusaha untuk mencari ilmu dan menampak jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala ujian yang ada, maka kemuliaan di depan kita, kebahagiaan di depan kita. Nabi-nabi Allah diuji oleh Allah, Rasul-rasul Allah diuji oleh Allah, dan ujian yang paling berat yang ditimpakan oleh Allah adalah ulul azmi. Nah, nabi dan rasul, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihim salam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terberatnya. Dari lima nabi ini, terberatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lima nabi dan rasul ini semua sahabat. Semua sahabat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam segala ujian dan segala fitnah digencarkan kepada beliau. Mulai dari fisik yang memang mereka niat untuk membunuh, sampai pada cercaan dan makian, omongan-omongan yang kotor. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjalani dengan sabar. Kalau upaya membunuh sudah jelas sekian kali tapi gagal. Kalau terluka sekian kali juga, sampai tanggal giginya, sampai berlumuran darah. Tapi caci maki yang na'udzubillahi dibilang gila, dituduhkan tukang sihir. Ya. Dan masih ada ucapan-ucapan kejian lainnya yang dituduhkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mau membagi harta rampasan perang, ketika membagi itu dibagi oleh Rasulullah SAW, di depan beliau menyatakan, ya Muhammad, iqdil ya Muhammad, kalau kamu bagi harta rampasan perang yang adil wahai Muhammad, coba. Seorang Rasul kekasih Allah, dan pembagian-pembagian itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah. Kok ia nekat dan berani dan dalil adab. Kilatul adab, dia bilang ke Rasulullah, "Idil." Yang adil kamu. Langsung di situ. Itu kalau seandainya Rasulullah SAW bilang ke salah satu sahabatnya, kondisi kenalan ini langsung dapat itu cepat. Cuman Rasulullah tidak seperti itu. Jawab. Kalau bukan ana yang adil, siapa yang lebih adil? Kalau bukan ana yang lebih adil dalam membagi rampasan itu, siapa? Ada kalau lebih adil daripada ana? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari cikal bakal orang ini nanti, yakhrujuna minal din kama yakhruju sahmun minal ramiyah, keluar dari agama sebagaimana belesetnya anak panah dari sasarannya, busurnya. Hum kilabuna, mereka adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah SAW. Dan terus tidak didiamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, diganggu fisiknya, diganggu kehormatannya, terus bahkan dari pamannya sendiri yang Abu Lahab untuk menjegal sahabat-sahabat yang berangkat belajar kepada Rasul. Itu terus terjadi. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, itu tanya, ya Rasulullah, adakah kejadian yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Perang Uhud itu perang yang menjadikan yang dahsyat sekali, 7 sahabat meninggal syahid, 70 sahabat yang meninggal syahid ketika perang Uhud. Dan Rasulullah SAW tanggal giginya dan berlumuran darah. Dan ketika itu ada sekian sahabat yang membentengi Rasulullah SAW, satu persatu terbunuh. Sampai kurang satu atau dua sahabat setelah itu Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Namun orang kafir yang membunuh tersebut, dia mengira bahwa yang dibunuh itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyatakan Muhammad sudah mati. Terus kembali. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ditanya oleh Aisyah, adakah yang lebih dahsyat dari itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada, itu ulah kaummu. Ketika beliau berdakwah di Thaif, dilempari batu, dicaci maki. Bayangkan. Nah, kalau disayat pedang itu kan kulit yang luka dagingnya, sakitnya di badan. Kalau caci maki ini ke dalam sakitnya, dihujani batu sampai bengkak kakinya, kemudian dicaci maki ketika berdakwah. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, istirahat. Datang malaikat Jibril alaihi salam, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dua malaikat yang menjaga gunung ini datang kepada engkau, kirim salam datang kepada engkau. Nah, kemudian datanglah dua malaikat dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan terhadap mereka yang telah melempar kamu dan mencaci maki kamu? Apa yang kau inginkan? Sekarang kami lakukan, gunung ini aku robohkan semua kepada mereka sehingga mereka tertumpah dengan gunung dan mati semua. Sekarang juga aku lakukan. Kata Rasulullah, jangan. Saya masih berharap keturunan mereka nanti ini ada yang ya'budun Allah, ada yang beribadah kepada Allah. Ikhwati bidin rahimah, yang orang mau dihadapi dengan sabar. Dia dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Artinya konsekuensinya, ya, konsekuensi seorang muslim atau muslimah, ya, yang betul-betul berusaha untuk menjalankan sunnah dari dai ahlu sunnah, yang berusaha untuk terus di atas sunnah, mendakwakan sunnah, mendakwakan al-haq. Selalu ada rintangan dan ujian, gangguan. Sampai detik ini. Nah, siapapun yang benar-benar mendakwah, berdakwah di atas sunnah, di atas al-haq, nah, maka tidak akan didiamkan oleh musuh-musuh dakwah. Caci makian dan penjegalan dan yang lainnya. Ganggu terus. Nah, apa yang dikatakan oleh sebagian orang terhadap Syekh Rabi hafizahullah? Dituduh murji'ah. Syekh Albani dituduh murji'ah. Terus, terus. Karena beliau-beliau ini rahimahullah wa hafizahullah itu berdakwah di atas al-haq. Artinya kalau kita-kita ini, setika kita ini yang bukan apa-apa, kita malu menyatakan talibul ilm. Kita ini malu menyatakan talibul ilm. Yang mungkin lebih pas bahkan masih malu menyatakan tuwaibul ilm. Tuwaibul ilm. Bukan talibul ilm, tapi tuwaibul ilm. Penuntut ilmu yang kecil. Nah, itu nampaknya juga masih berat. Kalau kita dicaci, dimaki dan sebagainya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan masyarakat. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan A'immatus Salaf. Nah, yang seharusnya kita jawab dan kita hadapi itu sabar, enggak ada lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, beliau menyatakan bahwa inna asyaddal bala al-anbiya tsumma salihun tsumma al-amthal fal-amthal. Yubtala rajulu ala hasabi dini fa in kana fi dinihi salahan zidatil bala. Paling beratnya ujian yang Allah timpakan adalah kepada para nabi-nabi Allah. Ujian paling berat itu yang Allah berikan kepada nabi-nabinya. Kemudian orang-orang soleh, yakni para sahabatnya. Kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Semakin orang itu kokoh dalam memegang agamanya, semakin orang itu kokoh dalam memegang sunnah, semakin ditambah ujiannya. Bagaimana menghadapinya? Sabar. Jangankan ujian secara umum, artinya entah kematian, entah kematian keluarga, anak, istri, atau sakit, atau mungkin miskin. Nah, yang harus sabar, jangankan itu, kita ini menjalani taat kepada Allah. Ya, kita ini ketika menjalani taat kepada Allah, yang kita tahu ini adalah wajib, yang kita tahu ini adalah sunnah, kita jalani penuh dengan ikhlas. Itu harus sabar. Butuh kesabaran. Sabar dalam menjalani taat kepada Allah. Demikian pula ketika kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa itu di depan kita. Kita dirayu, kita diseret, kita digoda untuk terjerumus pada kemaksiatan dan dosa yang mengarah di depan kita. Itu kita harus sabar dalam menjauhinya. Bahasanya seperti itu. Sabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Demikian pula ketika kita itu tertimpa sakit, musibah, miskin dan yang lainnya, kita harus sabar dalam menghadapinya. Tiga poin ini ketika dijalani, dilakukan, diterapkan oleh seorang muslim atau muslimah, sabar ketika menjalani taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah ini dijalani dengan penuh ikhlas, itu pahalanya tidak terhingga. Pahalanya tanpa batas. Pahalanya sekehendak Allah. Dalam keadaan yang kita pelajari dalam sunnah, bahwa ketika seorang muslim atau muslimah melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Untuk sabar itu tanpa batas. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar, kata Allah, dipenuhi oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas. Artinya apa, kata ulama mufassirin, sangat-sangat mungkin melebihi 700 kali lipat sekehendak Allah. Berarti gak ada pilihan bagi kita untuk memilih jalan lain kecuali sabar. Kenapa? Keutamaannya, pahalanya, kemuliaannya, kemenangannya, keuntungannya jelas. Sejelas-jelasnya. Sudah. Di antara kita ini sekarang, di antara kita, itu ujian satu dengan yang lainnya. Wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kata Allah. Kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian itu fitnah. Apa obatnya? Apa solusinya? Yang Allah sebutkan di ayat tersebut, atasbirun. Sabarkah kalian? Anak kepada orang tua fitnah, ujian. Orang tua terhadap anak, ujian. Suami kepada istri, ujian. Istri kepada suami, ujian. Di antara kita ini ujian, satu dengan yang lainnya. Ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah, ujian. Ahlu bid'ah terhadap ahlu sunnah, ujian. Apa kata Allah? Atas diri. Sabarnya kalian menghadapi itu, terus istiqomah di atas al-haq, terus taat kepada Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Itu solusinya. Kan ya, anak kepada orang tua, ya Allah, kok ayahku, abiku nyuruh aku rajin belajar, nyuruh aku gini, dilarang aku pakai HP Android. Ya Allah, apa sih, kenapa sih kok dilarang? Bagi anak, orang tua itu ujian. Masa ini gak Allah, ini gak Allah, ini gak boleh, gak boleh. Dan belajar harus rajin, gak boleh nyantai, gak boleh ini. Ujian bagi anak. Tapi sabarkah anak itu? Kenapa? Karena orang tua melarang kalian, wahai anak, untuk main HP Android. Dan kalau kalian belum waktunya pegang itu, dan tidak ada faedahnya bagi engkau, justru mudharat bagi engkau, bahaya bagi engkau. Itu untuk kebaikan kamu, nak. Untuk keselamatan kamu, nak. Telah banyak contoh-contoh yang rusak akhlaknya, yang hancur kehidupannya. Suami istri pecah belah, berantakan sebab menggunakan HP Android yang salah. Anak-anak, na'udzubillah min dzalik, melihat hal-hal yang haram sebab HP Android. Anak-anak berbuat zina sebab HP Android. Anak-anak melanggar berani orang tua sebab HP Android. Anak-anak malas belajar sebab HP Android. Anak-anak malas ibadah kepada Allah sebab HP Android. Anak-anak dikeluarkan dari mahad. Sebab HP Android. Makanya orang tuanya sayang sama kalian nak. Ojo, jangan. Belum waktunya kamu. Nurto. Abimu sayang sama kamu. Ya Allah. Ujian. Sabarkah anak-anak itu? Demikian sebaliknya juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua juga ujian juga. Sabarkah? Semua sabarkah kalian? Ujian apa? Jawaban itu. Solusinya jawab sabarkah kalian? Seperti itu. Nah, kepastian dan kejelasan ketika sabar dan ikhlas itu dia mulia, dia utama, dia dapat pahala itu sudah gak ada hilang. Tidak ada hilang. Ulama berselisih dalam masalah ini. Jangan. Satu pun dari ulama sudah tidak ada perselisihan sama sekali. Kalau orang itu tertimpa musibah, dia sabar ikhlas karena Allah itu pasti baiknya dia. Tidak ada hilang. Berarti amalan sabar ini amalan mulia. Berarti sabar ini perlu perjuangan, pengorbanan, kesungguhan. Berarti sabar ini perlu diminta kepada Allah agar diberi hidayah dan taufik kita ini sabar. Lah, yang mulia-mulia seperti ini itu setan tidak akan tinggal diam. Berupaya dengan segala cara untuk merusak hamba Allah untuk tidak sabar. Ini kalau setan itu putus asa untuk menjadikan umat di Jaziratul Arab menyembah berhala, setan tidak putus asa untuk membuat kacau persekutuan di antara saudara. Merusak hubungan ukhuwah di antara saudara sesama muslim, sesama akidah dan manhaj. Terus dibicarakan itu. Atas biru ini yang memang yang benar, yang benar sabar terus istiqomah di atas Al-Haq terus. Mau dimusuhi, mau diterja, mau dimaki, mau dikucikan, mau diapakan, tahu apa Allah terserah tuh. Nah, kita berusaha terus di atas Al-Haq. Kita berusaha terus terbimbing dengan bimbingan ulama. Dan tidak perlu kampanye. Wah, jalan. Jalan. Nah, yang penting kan hakikatnya. Di kenyataannya pada gitu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sabar itu pemberian Allah kepada hambanya yang paling baik dan paling luas. Masih kurang apalagi keterangan kalau sudah kayak gini. Masih milih selain sabar tah. Terus mengikuti hawa nafsunya, terus mengikuti syahwatnya, terus mengikuti emosional yang terus membara. Milih itu yang Rasul sebutkan dalam potongan hadis, dalam potongan hadis yang sahih, wa ma uqtiya ahadun qita'an khairun wa awsa minas sabar. Dan tidaklah seorang diberi oleh Allah dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada diberi perangai sabar. Mau apa lagi? Mau apa lagi sekarang? Pilihannya tidak ada kecuali sudah berusaha untuk sabar. Ikhwati bikin rahimani wa rahimakumullah, luas, luas makna sabar tersebut yang dengannya diangkatnya derajat seorang muslim atau muslimah ketika dia diberi oleh Allah perangai sabar. Dan dengannya dimasukkan ke dalam jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar tersebut. Dalam segala hal dan keadaan. Kita lihat Abdul Aziz Ibn Rawan rahimahullah menyatakan, "Thalathatun min kunuzil jannah." Tiga dari perbendaraan-perbendaraan surga, jannah, kunci-kunci jannah, kunuz perbendaraan enam jannah. Apa tiga itu? Kitmanul musibah. Pertama, menyembunyikan musibah. Kedua, kitmanul marad, menyembunyikan ketika dia sakit. Ketiga, kitmanul shadaqah, menyembunyikan ketika dia bersedekah. Nah, apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Nah, demikian pula Abdullah ibn Muhammad al-Harawi rahimahullah menyatakan, min jawahir bir, termasuk gudang kebaikan atau sesuatu yang baik yang merupakan mutiara kebaikan itu adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Ya, Aun ibn Abdillah rahimahullah menyatakan, al khairu alladzi la syarra ma'ahu, kebaikan yang tidak ada kejelekan bersama kebaikan ini adalah asyukru ma'al afiyah, syukur ketika diberi afiyah oleh Allah, wasabru ma'al musibah, sabar ketika tertimpa musibah. Kebaikan yang tidak ada kejelekan setelah itu bersama itu adalah syukur ketika diberi afiyah oleh Allah dan sabar ketika tertimpa musibah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa para nabi dari Allah, mereka betul-betul teladan bagi kita, yaitu kesabarannya dalam menghadapi musibah. Sehingga kita perlu mencontoh dan menyusuri teladan. Kata para ulama salaf, kalau sabar itu manis, sabar itu manis, Allah enggak akan menyatakan kepada Rasulullah SAW isbir. Enggak akan begitu. Sabar wahai Muhammad. Tapi karena sabar ini pahit, ya sudah. Kenapa? Karena isbir kelanjutannya apa? Kama sabar ulul azmi minar rusul, minar rusul. Sabar wahai Muhammad seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, para rasul Allah yang ulul azmi itu sabar. Sekarang tinggal diapakan nabi-nabi Allah tersebut. Nah, kan ya, betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh. Nah, ya apa kan itu oleh kaumnya. Nah, ketika berdakwah sampai keluarganya pun tak mau, sehingga yang selamat yang bersama beliau dalam bahtera-nya, dalam perahunya, dan yang lainnya tenggelam. Nabi Ibrahim alaihi salam, nah kaumnya mengumpulkan kayu bakar yang banyak, dinyalakan api itu, dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke situ. Ayo, alhamdulillah Allah jadikan api itu dingin. Nabi Musa Allah alaihi salam sahabat bagaimana Fir'aun, na'udzubillah, dan para tentaranya menyakiti dan mengganggu Nabi Musa alaihi salam. Sabar ya. Kan dia. Nah, Nabi Isa juga demikian. Sabar ketika didustakan oleh Bani Israel, makar, bahkan mau dibunuh, mau disalib. Bayangkan, Nabi loh. Nah, tapi alhamdulillah Allah selamatkan dari makar mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sekian ujian dan sekian gangguan yang ada, yang antum pelajari semua itu, sabar. Walhamdulillah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata sebagian ulama salaf, Ibnu Adam la tukfi, wahai kaum muslimin, anak cucu Adam, kau jangan menyakiti orang. Fa'idha udhita fasbir, kalau kamu disakiti kamu sabar. Jangan kau sakiti orang, jangan kau sakiti, jadikan kau hina, jangan kau jatuhkan kehormatannya, jangan kau golimi. Ketika orang itu menyakiti kamu, kamu sabar. Pilihannya itu, pilihannya sabar. Barakallahu fikum. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita mengarungi hidup ini, tentunya pergaulan, persahabatan, perkumpulan, interaksi, muamal dan yang lain, itu kita dapat digesekan, ketidakcocokan. Iya kan? Atau sesuatu yang tidak dia sukai, itu selalu seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing kita beda karakter. Apakah dengan seperti itu kemudian kita langsung disikat, langsung dihukum, langsung dibuat, atau seperti itu? Anda, ketika sama saudara, seman haji akidah, seagama. Abu Kilah Abu Rahimahullah menyatakan, kalau kamu dapat kepada saudaramu sesuatu yang kau tidak sukai, fal tamislahul udhur, kau cari udhurnya, kamu cari udhurnya. Oh, mungkin dia lupa, mungkin dia gak ingat, mungkin dia lagi gak konsentrasi, mungkin dia gak paham, seperti itu. Ketika kamu cari, gak dapat uzur itu. Itu seperti itu, kata beliau. Fakur, ucapkan. Mungkin masih ada uzur di sana yang aku tidak mengetahui. Masih seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sibukkan diri kita dengan thalabul ilm. Sibukkan diri kita dengan tarbiyatul abna wal aulad. Sibukkan diri kita dengan dakwah. Itu merupakan nasihat para ulama untuk kita sibuk dalam menuntut ilmu syar'i, sibuk dalam mendidik anak-anak didik kita, dan sibuk dalam dakwah. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, terutama di masa corona ini, COVID-19 ini, kita larut dengan dunia kita, wa'iyadzubillah, lupa akhiratnya. Jangan. Jangan. Kalau itu yang terjadi, maka dia akan sedih, susah hidupnya, dan akan gundah gulana, gak tenang hidupnya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, inna ma tahsulul humum wal ahzan min jihataini. Orang itu merasakan sedih, bingung, gundah gulana, susah, gak tenang. Orang itu merasakan itu karena dari dua sisi. Karena dengan adanya apa? Dua perkara. Apa itu? Salah satunya ar-rubbah fid dunya wal hirs 'alaiha. Tamak terhadap dunia dan rakus. Semangat dunia, semua urusan dunia, buat dunia, dunia, dunia. Nah, yang dengan itu lupa akhiratnya. Itu dia hidupnya enggak akan tenang. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan untuk itu. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, untuk maisha. Bukan untuk itu, untuk ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Nah, yang kedua kata beliau, at-taqsir fi amali bir wa namun ta'ah. Dia bermudah-mudahan, dia melebur, dia mengurangi, yaitu amalan kebaikan dan taat kepada Allah. Ini yang kedua. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua berupaya senyapkan nyawa masih terkandung badan untuk terus sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ketaatan kepada Allah, sibuk ibadah kepada Allah, sibuk mendidik anak-anak kita. Anak sudah berulang mengulangi berkali-kali masalah anak-anak ini. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang lagi mengenaskan. BDR yang ada ketika sekolah jarak jauh online itu bahaya bagi anak-anak kita, baik psikologisnya maupun rentan dan rawan bersentuhan dengan HP Android. Adapun korban, jangan antum tanya. Korban, kalau boleh anak katakan korban dari keganasan HP Android dan yang sisanya, jangan antum tanya. Terlalu banyak. Dan itu bukan hanya menimpa abna salafiyin, bukan. Orang-orang umum bergelimpahan, berjatuhan, terpuruk kondisi akhlak dan keadaannya. Yang seperti ini, apakah kita diem atau kita membiarkan? atau kita abai? Jangan. Ayo bareng-bareng. Ayo bersama tahun. Generasi anak-anak kita ini harus lebih baik daripada kita. Ya, anak-anak kita ini harus lebih baik daripada kita. Lebih kokoh ilmunya, lebih kokoh imannya, lebih kokoh amalannya. Fitnah setelah itu akan semakin berat. Naam, dan Rasul menyatakan inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, kata Rasul. Orang yang bahagia, kata Rasul. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasul. Dunia akhiratnya adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Apa obatnya ketika kondisi fitnah berkecamuk? Walamani kuli ya fasol barok fawala. Ketika fitnah dikala itu berkecamuk, dia sabar. Terus istiqomah di atas al-haq. Sabar mengikuti Rasulullah SAW. Fawala beruntung dia, selamat dia. Maka amalan soleh, takwa kepada Allah di antara solusi menghadapi fitnah. Badirul bil amal, kata Rasul. Segera kalian beramal soleh. Segera kalian beramal soleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitanan sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Kalau sudah masuk fitnah, waliyadzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dulu dinyatakan baik, sekarang dinyatakan jelek. Yang dulu dinyatakan jelek, sekarang dinyatakan baik. Yang dulu diusir, sekarang dijadikan teman. Yang dulu diusir, dijadikan teman. Yang dulu sahabat ditendang. Walhasil fitnah ini dahsyat. Demikian kata Rasulullah SAW, ya kawan. Badru bil amal, ayo segera beramal soleh. Fitanan, sebelum kau tergilas oleh fitnah. Kenapa? Fitnah itu qati'ul lailil muzlim. Bagaikan potongan malam gelap gulita. Sama. Terselubung. Tapi dahsyat. Yusbihu rajul mukmin. Wahyu musyrik kafir. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Wahyu musyrik, wahyu musyrik. Nah, mukmin wahyu musyrik kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dahsyat mana? Dahsyat fitnah itu. Dulunya baik, awalnya baik, sekarang baik. Satu jam, dua jam sudah gelosor. Fitnah ya, hati-hati. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ya bi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual agamanya demi meraih arad, potongan bagian dari dunia. Apakah harta atau kedudukan yang direbut, yang diperebutkan atau yang inginkan itu bagian daripada Allah. Dijual agamanya demi itu. Walhamdulillah. Alhamdulillah mendalik ya Allah. Oleh karenanya maka khawdilan rahimani wa rahimahullah. Mari kita semua ketika beramal ikhlas karena Allah. Dakwah ikhlas karena Allah. Kemudian talabul ilmi ikhlas karena Allah. Terus ikhlas karena Allah. Terus ikhlas karena Allah. Ibadah kita, mendidik anak kita ikhlas karena Allah terus. Enggak ada pilihan lain kecuali itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah kasih kesempatan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Oh, belum pernah.